saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudaraku seiman dan seperjuangan, dimanapun saudara berada, di tengah kesibukan saudara mengingatkan diri kami sendiri dan kita semuanya terhadap situasi sulit yang sedang kita alami hari ini dengan mewabahnya COVID-19. Dalam situasi sulit seperti ini, penting dan harus kita berpegang teguh kepada Al-Quran, Kitabullah, Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan arahan para generasi salafus salih, para ulama-ulama yang salih. Karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, di tengah orang sedang panik menghadapi musibah, orang kadang muncul buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdir yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Bahkan tidak sedikit kemudian orang jatuh kepada berputus asa atas kemungkinan datangnya rahmat Allah. Maka kami ingin mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kita semuanya bahwa musibah berpeluang justru untuk kita meraih rahmat. Musibah berpeluang justru untuk kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah mengatakan annahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala may yasha. Ta'un, kalau kita fahami COVID-19 hari ini adalah ta'un, itu adalah azab yang Allah timpakan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Setelah Rasulullah menyebutkan seperti itu, kita tidak boleh lupa pada kalimat selanjutnya Rasulullah mengatakan faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada peluang untuk meraih rahmat di tengah mewabahnya ta'un. Dalam konteks hari ini, kalau kita fahami ta'un itu adalah COVID-19, ada peluang meraih rahmat di tengah mewabahnya COVID-19. Untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang beriman. Terkait dengan hadis ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa wabah penyakit yang menyebar di satu daerah itu pada dasarnya merupakan azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Selain itu juga menjadi azab bagi orang-orang yang selama ini melakukan dosa besar. Namun kata beliau, ini merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa masalahnya? Kata beliau, karena orang beriman akan diberikan oleh Allah pahala setara orang yang mati syahid. Kemudian ikhwah sekalian, yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan terkait dengan musibah, ada sebuah ungkapan beliau yang menggelitik. Beliau mengatakan, Al-masa'ibu ni'matun. Musibah itu adalah sebuah kenikmatan. Dua kata yang rasanya sulit untuk bisa disatukan seolah-olah. Kata itu satu bernama musibah, dua bernama nikmat. Seringkali pada umumnya kita memandang musibah ada pada satu tempat, nikmat ada pada tempat yang lain. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam tafsir Al-Aziz Al-Hamid syarah kitab Tauhid, beliau menyebutkan al-masa'ibu ni'matun. Musibah itu adalah sebuah kenikmatan. Bahkan saudaraku, imam besar bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, laisa bifaqihin faman lam ya'udil bala'u ni'amahu warrakha'u musibahu. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidaklah termasuk orang yang mendalam ilmunya, laisa bifaqihin faman lam ya'udil bala'u ni'amahu. Bila seseorang tidak menganggap bala, musibah itu sebagai nikmat, warrakha'u musibahu, dan sebaliknya tidak menganggap kenikmatan itu sebagai musibah. Orang yang dalam ilmunya adalah orang yang mampu memandang musibah itu nikmat, dan orang yang memandang nikmat itu adalah musibah. Maka oleh karena itu, saudaraku seiman, di tengah mewabahnya COVID-19, marilah kita memandang dan kita sampaikan kepada semua orang bahwa dalam situasi seperti ini ada peluang kita untuk mendapatkan nikmat. Ada peluang kita untuk mendapatkan rahmat. Bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat dan mendapatkan rahmat itu? Itulah wahai saudaraku yang harus terus kita gali berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para ulama. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam sapaan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.